Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna wal muslimat, ayuhal nahdiyun wal nahdiyat, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum nahdiyun, wala tamutunna illa wa antum thabituna ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Para kiai, para masyayikh, utamanya rombongan dari PWNU Jawa Timur, Romo Kyai Haji Abdurrahman Nafis, juga rombongan yang lain yang kami muliakan, segenap pengurus NU Magetan, jajaran Surya, juga Tanfidiyah, utaminipun Ketua Tanfidiyah Bapak DRS Irfanuddin, mugi-mugi sehat, kula diparingi kenang-kenangan ini. Blonyoh. Pimpinan muslimat cabang Magetan, Ibu Nu'amah, anak cabang, sedaya ingkang kula mulyakaken, Ansor, Fatayat, Ibnu IPPNU, dan ser utamanya, muka-muka rezekine barokah, keluargane barokah, anak putune pun soleh-solehah. Hadirin rahimakumullah, sebelum masuk ke materi inti, saya perlu menegaskan kembali bahwa syar'an bertahan menjaga istiqomah di NU itu hukumnya wajib. Saya ulangi, bukan hanya wajib secara organisasi, tapi ini wajib syar'an. Syar'an wajib, Joko NU niku wajib. Istiqomah di NU itu wajib. Alasan pertama, karena konco-konco di luar NU itu banyak mensunati dalil. Iya. Banyak mengkorupsi ajaran dengan dalih melakukan pemurnian Islam. Jadi dituduh bid'ah lalu dihilangkan, padahal aslinya bagian dari ajaran. Sehingga bisa dipastikan menawi panjenengan keluar dari NU, maka sekian banyak hadis panjenengan ingkari. Contoh, ada Sahih Muslim juz 1 halaman 408. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sholati wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu wa ashara bi asbu'ihi allati talil ibham ila al-qiblah. Niki Sahih Muslim. Bahwa Rasul itu kalau duduk tahiyat, tangan ditaruh di atas paha, ngegem, yang kanan itu ngegem, terus nyuting dengan jari dekat jempolan, jari telunjuk, yusiru ilal qiblah, nyuting ke arah kiblat. Nah, karena misalnya ini paha, nyuting ke arah kiblat, mereka lah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang meniru Rasulullah nyuting ke arah kiblat itu kalau di Indonesia ya NU. Begini. Konco-konco di luar NU banyak yang begini. Dan menurut saya ya sakarmu hak asasi, tapi kami yang sudah sesuai dengan dalil itu jangan malah dibin'ahkan begitu loh. Nyuting ke arah kiblat berarti kan enggak ubah-ubah. Sebab kalau begini bukan kiblat kan? Terkecuali orang baru datang ke sarangan sini nyari kiblat gurung ketemu. Ya. Ini nyari sinyal mungkin ya. Lewong sampean itu orang Magetan asli, gak bingung. Kiblate ya weruh. Nyapa kok melok-melok? Melok-melok bingung golek sinyal ini. Terus sebagian mereka mendalil hadis riwayat Ibnu Majah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharriku asbu'ahu fis shalah. Nabi itu yuharrik dirijinya di dalam salat. Menurut mereka yuharrik itu menggerak-gerakkan. Kalau kita orang pondok menterjemah harraka yuharriku itu bukan menggerak-gerakkan. Menggerakkan. Meneng. Terus ketika syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ini jeneng kan wis obah lho niki. Ngobahne bukan ngobah-ngobahne. Sekarang uji bahasa. Bukan masalah fanatik-fanatikan, ini ilmiah. Uji bahasa. Barangkali ada yang tidak NU, nanti diralat aja. Oh, berarti kami salah ikut yang benar gitu aja. Barangkali uji bahasa, harroka yuharriku itu menggerak-gerakkan, apa menggerakkan? Saya yakin sebagian ini pondokan, pernah belajar sorof. Di ilmu tasrif, fa'ala yufa'ilu ditambah tasdid, fa'ala yufa'ilu, itu dilihat sulasinya. Kalau sulasinya lazim, contohnya fariha bunga ditambah tasdid farroha yufarihu malih dadi mutaati bunga hake nazala mudun ditambah tasdid nazala yunazilu mudunake kan ngoten lho kharaja metu tambah tasdid kharaja yukhriju ngetokake kalau sulasinya lazim. Kalau sulasinya sudah muta'adi, maka ditambah tasdid itu menjadi takdir. Sing dikerjakne ping akeh bolak-balik. Contoh, qata'a ngetok. Ngetok itu kan punya maf'ul transitif muta'adi. Kalau ditambah tasdid, qata'a yuqatti'u, maknanya ngetok-ngetok. Berkali-kali. Kasaro, mecah. Muta'adi, kasar tu zujat, ingsun mecah koco. Karena sudah punya maf'ul muta'adi. Kalau ditambah tasdid, maka menjadi takdir. Kasaro yukasiru, maknanya mecah-mecah berkali-kali. Nah sekarang obah harroka yuhariku, itu dilihat sulasinya harika yahroku. Lalu ditambah tasdid, harroka yuhariku. Harika yahroku itu maknanya ngobahake apa obah. Nek harika yahroku maknanya obah, maka ketika ditambah tasdid harroka yuhariku maknanya ngobahake. Cukup illallah obah ngobahake. Kalau sulasinya wismu ta'adi harika yahroku maknanya ngobahake misalnya, maka ketika ditambah tasdid harroka yuhariku maknane ngobah-ngobahake. Nah sekarang dilihat di kamus mawon, harika yahroku harokan wa harokatan itu lazim napa muta'adi. Lek lazim maknane obah, nek muta'adi maknane ngobahake. Timbang buka kamus kesuwen, dibuka mawon alfiyai wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasalal fa'ilah namanya. Saat ini kita eling nih. Fa'ilah fi'il madinya fa'ilah, mudoreknya yaf'alu, masdarnya fa'al, fa'alan. Wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al, masdarnya fa'alan. Berarti harika yahroku harokan, fa'ila yaf'alu, fa'alan, itu lazim. Menurut alfiyah itulah lazim. Lek lazim maknane obah. Nek hari kaya haroku obah tambah tasdid maknane ngobahake. Salah lek dimaknani ngobah-ngobahake. Lagi pula ketika dimaknai ngobah-ngobahake, hadis Ibnu Majah yang tingkat sahihnya di bawah sahih Muslim jadi bertentangan dengan sahih Muslim yang Nabi nyuding ke arah kiblat. Bukan kok murat marit kiblat ya mboten. Jong niki. Pokoknya sampean lek metu teko NU sekian banyak ajaran menyimpang. Contoh lagi riwayat Bukhari Muslim. Nomor hadisnya 1672. Apa rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah inna ummi uftulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Kanjeng Nabi, ibu kula ucul nyawane uftulitat nafsuha alias sedo. Cangreng Madura sopung umur. Tirase wong Madura entek umure. Ibu kula sedo. Walam tusi mboten sempat wasiat, mboten sempat dawuh-dawuh. Wa adzunnuha lau takallamat tasaddaqat. Kula kinten menawi ibu sak derenge sedo sempat dawuh. Sakjane ibu niku kepengin sedekah. Pertanyaan kula Kanjeng Nabi, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apa to banjur ibu ya oleh ganjaran nek kula sedekah? Ganjarane kula niatne kula kirimne kangge ibu almarhumah. Dalam hadis Bukhari Muslim niki Nabi jawab, na'am laha ajrun. Yo, ibumu oleh ganjaran. Lah ngono lho, kok iso orang di luar NU gaenek dalile bid'ah khurafat sesat. Padahal nyata di Bukhari Muslim. Andai orang itu ngeten, sakjane ana hadise. Nyapa enggak ngelakoni? Sakarepku to. Cara ngono sik lumayan ngeten. Sik jujur ngeten. Niki wis enggak ngelakoni lalu mengingkari. Makane aja metu toko NU. Garakno katut golongan mengingkar-mengingkari ngoten iku. Bolak-balik pendapatin mati ya wis, putus. Amal dhewe-dhewe. Kan ngoten lho. Ora kene amal teko wong liya. Apa bener orang itu hanya dapat dari amal sendiri tok? Enggak betul. Tulung nyun sewu. Bayi mati melebus warga mboten? Bondo tekan ndi kok iso melebus warga? Apa wis tau salat? Apa duwe ngamal? Rahmate pangeran. Duduk ngamali dhewe dhewe melebus warga ning rahmate pangeran. Menurut hadis Bukhari, ana wong mati la ilaha illallah, dosane sak pirang-pirang, tetep oleh syafaate Kanjeng Nabi. Yo iso mlebu swarga. Ganjaran teko ndi? Ora tau salat. Kok iso mlebu swarga? Syafaate Kanjeng Nabi. Apa yo sik tetep berpendapat amal dhewe-dhewe iku mayit goblok. Teng dina kiamat, rumangsa dosane akeh durung tau salat, terus Kanjeng Nabi arep nulungi, ayo kene tak tulungi tak jak mlebu swarga. Nek kula mlebu swarga amal kula napa mboten? Itu tu amalmu, wong sampean gak tahu sholat. Iki syafaatku, moh kulo. Kulo lek mboten amal kulo moh. Pokoke amal dhewe-dhewe. Lah mayit goblok to ngene. Wong ditulungi karek slamet ta dadak. Wis mati lho tetep prinsip amal dhewe-dhewe. Napa? Kemlente. Nyuwun sewu, aliran apapun NU Muhammadiyah, Lemkari, PKS, MTA, HTI, itu kalau zakat fitrah, pertama zakat awakku dhewe fardhu lillahi taala, naker maneh zakati bojoku fardhu lillahi taala, naker maneh zakati anakku, anak tas lahir barang di zakati niku Amale sinten, Bu? Zakat fitrah. Amale bapak ini ta? Dudu amalmu ta? Lho, terang-terangan iki. Oleh barang ngene. Dalam syariat Islam oleh ta? Di luar NU pun yo ngono zakate padha. Lah tapi ketika ceramah amal dhewe-dhewe lali. Paham nih ya? Rada dibuka, ojo-ojo fanatik teman-teman. Dibuka pikiran. Terus lek teng Malang salat mayit niku sing nyolati urip mayite mati. Nek padha. Ya alhamdulillah lek padha. Dan sholat mayit itu bukan untuk yang nyolati. Dari awal niatnya pun untuk yang mati ini. Usolli ala hadal mayit. Bukan kok usolli kangge aku numboten. Usolli ala hadal mayit. Niku mengke Fatihah juga untuk mayit niku. Doa ketiga, takbir ketiga. Allah maghfir lahu warhamhu. Dongak ini sama ini. Mayit. Dilalah mayitnya KNO. Mau amal dewe-dewe. Lah yang mayit goblok dong ini. Paham ya? Pasti kuat amal. Misalnya, besok mati. Aslinya, sholat kita itu hanya sedikit yang diterima. Gusti Allah jauh, marzuki, dalam. Amalmu sak pirang-pirang sing tak terima mek kuri kita liane orang ana dengkine ana dendame ana riake ana sombonge sing rezekine rada remeng-remenge ora tak terima kabeh iki tok sing tak terima pinten Gusti ganjaran total ganjaranmu mek kuri 1200 sih tapi aja susah menajan mek kuri 1200 hakmu mek kuri 1200 tapi dengan fadlullah lan rahmatku kita tambahi 1 triliun. Amal kula nama. Utu-utu amalmu ini 1 triliun. Ini murni fadolku. Moh. Kenapa moh? Wa alai salil insani illa masa. Amal dewede. Goblok dong ini. Mayit goblok. Dan terus kados pundi mencari titik temu ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a dengan dalil-dalil lain yang intinya kita boleh beramal untuk orang lain zakati wong liya nyaurne utangi wong liya nyolati mayit sahabat rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman sedekah diniatne kangge ibu juga hadis Bukhari Muslim menyatakan ibu dapat pahala. Terus dos pundi carane aljamu mencari titik temu di antara dua dalil yang kelihatannya bertentangan. Asline mboten bertentangan. Asline. Ngeten lho. Beberapa terjemah yang menterjemahnya menurut versi dia itu diterjemah ngeten, sungguh tidaklah sampai kepada manusia kecuali hanya sesuatu yang dia usahakan sendiri. Ngoten diterjemah ngoten sebagian. Dan itu terjemah salah. Jadi kalau dianggap hadis Bukhari enggak saya terima. Hadis Bukhari menyuruh kita menghajikan bapak yang mati. Tidak diterima, bertentangan dengan ayat wa'alaikum. Mboten kok hadis Bukhari niku bertentangan. Terjemahan ente yang bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim. Salahnya di mana terjemahan ini? Wa alaysa lil insan. Oleh mereka diterjemah sungguh tidaklah sampai. Nah, yang saya tanyakan mulai tahun piro li dimaknai sampai? Wa alaysa li lil insan. Li kok dimaknai sampai? Wa an sungguh laisa tidak lil insan sampai kepada manusia. Sak sumerepku loli ini ku maknanya kedue, kanggo, kenapa? Milik, untuk, ini misalnya kulon, liman ini jawal, al jawal limarzuki. Nah, ini siapa HP? al-jawal li marzuki. Napa maknane li? Milik ta. Alhamdulillah. Napa? Segala puji milik Allah. Aqtaitu laka. Ini saya berikan lali untuk sampean kepada sampean kan ngeten. Lah terus mulai kapan ono li dimaknani? Napa? Sampai wa alaisa lil insan lalu dimaknai sungguh tidaklah sampai kepada manusia. Lalu ada terjemah keliru, li dimaknai sampai, plus ada terjemah bid'ah. Mana bid'ahnya? Seakan-akan ayat Quran itu ada kalimat binafsihi, ngono seakan-akan. Kecuali sesuatu yang dia usahakan sendiri. Ono kalimat sendiri. Jadi kalau terjemahan itu begitu, ayatnya itu bunyinya begini. Wa alaisa ilal insani illa ma sa'ahu binafsihi. Ngono terjemahane ngono yo. Ya pas. Tapi yang ayatnya gak muni ngono. Nyapa terjemahane ngono? Paham niki nggih? Terus kalau benar-benar sesuai dengan terjemah begitu, sungguh tidaklah sampai kepada manusia kecuali hanya yang dia usahakan sendiri. Pertanyaan saya, apa enggak sampai sholat jenazahnya orang hidup itu? Apa enggak sampai syafaatnya Kanjeng Nabi? Apa enggak sampai rahmatnya Allah kepada orang yang mati belum sempat beramal ini? Sampai napa mboten? Mboten sampai Gusti, menurut ayat tidak sampai. Rahmatku enggak sampai. Yang sampai hanya amalku sendiri. Pokoknya mayat goblok mboten. Napa? Urip sampai mati tetap goblok. Sing bener niku mboten ngoten. Maknani apa ana imawon, aja ditambahi, aja dikurangi. Ditambahi bid'ah, dikurangi ya enggak oleh khianat. Ngoten. Sungguh laisa ora ana lil insan iku kaduwe manungsa ilama kejaba barang amal saakan wus nglakoni sapa wong. Saalek fi'il madhi ta? Wus. Maksudnya ini ku najan marzuki sambian pinter kitabmu pitung lemari. Lek nyatai gak tau ngelakoni yo jauh njaluk ganjaran. Sing wis berhak njaluk apa? Ganjaran oleh ganjaran. Niku sing wis ngelakoni. Wa alaisa lil insani illa ma sa'an. Dengan begitu semangat ayat ini semangat ojo ngaji tok. Ojo pinter tok lakonono kabura maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Ditambah hadis lain wallahi lantuk jaru bijam il ilmi hatta ta'malu ta'alamu masyiktum wallahi lantuk jaru bijam il ilmi hatta ta'malu belajaro ngajiyo sak apa lagi ini ngajiyo sakayangmu. Demi Allah, ora kate diwai ganjaran, ora arep diwai ganjaran, lek ora ngelakoni. Jadi sing wis oleh ganjaran, berak ganjaran iku sing wis ngelakoni. Kok adoe no lek nafsiri. Ayat ini dorongan supaya ngelakoni ilmu, lek durung ngelakoni ga oleh ganjaran. Lalu kesimpulannya haram dongak ni wong liyo. Kok baina sama wa sumur minyak sak? Apa hubungannya ngoten? Lajeng ayat niki manusia itu berhak atas sesuatu yang telah dia kerjakan. Sami kali kula ngajar teng UIN Malang golongan 4A. Gajimu plus sertifikasi Ustaz mentok 5,2. Sambian mendapat hak gaji sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabmu. Nggih. Maksudnya napa? Ora oleh royok meke wong liya. Dene. Pas kula niki mendet gaji yang nyumbut mendet hak kula tok niku 5,2 niku tok. Dadak Pak Imam Prayogo rektor nakoni. Kondi Ustaz. mendet gaji piro? 5.200.000. Apa enggak kurang dong anakmu pitu santri mau akeh. Kirang ya kirang jane. Tak tambahi. Oleh Quran nerimo tambahan. Yang enggak boleh itu mengambil paksa yang bukan haknya. Dene dhuwure nambahi. Ya oleh hai. Ning akhirat wong mlebu Islam terus salat duhur jamaah pisan langsung mati. Hak yo 27.000. Fulan iki ganjaranmu 27 hakmu sesuai dengan amalmu. Nggih Gusti. Tapi ojo susah. Kita tambahi 5 miliar. Oleh bro. Oleh. Nah Gusti Allah nambahi ngrahmati maringi fadl. Itu ada kemungkinan mahdzul fadli wal iradah full miliki krono kerso lan fadole Gusti Allah. Bisa juga krono dijaluk ne Kanjeng Nabi, berarti disyafaati Kanjeng Nabi. Gusti ngesakaken kekuatan fidyah Magetan niku lho, jenengan tambahi Gusti. Akhire Gusti Allah nambahi. Bisa juga krono disokong donga anak-anake sak tangga-tanggane. Akhirnya Gusti Allah ngrungokne dungane anak-anak lan tangga-tangga niku, terus Gusti Allah kersa nambahi. Sing gak oleh ngeroyok mek wong liya. Tapi lek wis gak ngeroyok pangeran nambahi yo ditampa ae. Sehingga dengan begitu ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a itu tidak bertentangan dengan nyolati mayit, tidak bertentangan dengan hadis Bukhari ngajekne wong mati, ngodokne posone wong mati, juga Bukhari sedekah ganjarane dikirimne kangge wong mati, juga Bukhari Muslim. Kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah halaman 11 niki kitabe wong Wahabi. Ar-Ruh Ibnul Qayyim halaman 11 kanatil ansaru idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrih yaqrauna indahul qur'an. Sahabat ansor niku lek wonten koncone mati rampung ngubur konconiku, terus sahabat ansor niku piket. Napa piket nih? Joko bergiliran teng kuburane konconiku maca Quran. Jadi sahabat ansor niku pun terbiasa lek wonten koncone mati mantun dimakamaken bergantian di makam temannya itu maca Quran. Berarti maca Quran kangge mayit. Giliran wong NU maca Quran ning makam di musyrik-musyrikne. Murite Kanjeng Nabi sahabat ngelakoni maca Quran ning kuburan. Dan mereka nganggap itu baik. Murite semprul anti ngoten niku. Kula lek dikongkon pilih murite Kanjeng Nabi sahabat timbang manut murite semprul. Panjenengan nderek sapa-sapa ya hak asasi. Hak asasi panjenengan. Terus Sahih Muslim enten tenggene Riyadhus Shalihin. Terus pun ditemeriku, "Idza dafantumuni fa aqimu haula qabri qadramatun harujazur wa yuqassamu lahmuha hatta astanisa bikum wa a'lama madza uraji'u bihi rusul rabbi." Niki sokeh mboten Sahih Muslim. Sokeh ini sahih. Sahih tak bol-boleh. Lek sokeh kan bakul kacang. Sokongane wae. Maknanipun idza dafantumuni nek sira kabeh wis mari ngubur aku. Fa aqimu haula qabri. Ojo kesusu mulih tunggu ana ning kiwa tengene kuburku qadramatun harujazur wa yuqassamu lahmuha suwene kira-kira padha mbleh unta sak beteti sak bagi daginge. Rong jam. Nggih ta? Hadis Muslim sahih. Setelah pemakaman kita diperintah sebagian ojo kesusu mulih tunggo ono kira-kira sak jam rong jam. Alasane napa? Hatta astaknisabikum, supaya atiku iso anteng aring, gak keweden ngadepi mungkar nakir. Wa a'lama madza uraji'u bihi rusul rabbi, lan supaya ingsun iso weruh piye carane ingsun jawab pitakone malaikat. Selevel nabi, setingkat nabi, setingkat sahabat, sewedi malaikat. Sik pesen-pesen lek mari ngubur ojo kesusu, mulih tunggu ono ben atiku tenang, ben lancar jawab malaikat. Gadak neng wilayah sekitar mriki enten Semprul berpendapat lek mari ngubur mulih, ora usah nunggu-nunggu engono. Anu mengge Ustaz Semprul, lek ne malaikat teko dos mundi, tak depane dhewe wis. Niku napa kekendelen napa kegoblokan ngateni ya mbok. Langit. Monggo tetep NO, jenengan lek tetep NO nah jan gak iso dalil, wis otomatis padha dalil otomatis. Wiritan mari salat. Niku teng hadis Bukhari Fathul Bari juz 2 324. Muslim juz 1 410. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Banterke swara zikir, inna raf'as sauti bidzikri, setuhune banterake swara kelawan bacaan di zikir. Kapan iku? Hina yansarifun nasu minal maktubah, nalika wong-wong padha bubaran saking salat fardu. Napa lek teng mriki jenenge? Mantun bubaran fardu salam, zikir diwaca banter. Zikir jahar ta wirid ta? Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah. Ngene iki kana ala ahdin nabiyyi, wis enek ten zamane Kanjeng Nabi. Lah kok diarani bid'ah, jerene gak enek. Meleo. Napa? Kira-kira pas ngaji Bukhari, aku wis ngaji Bukhari. Lah kok gak ero pas ngantuk. Aku wis ngaji Muslim pas ngantuk. Enten asli enten. Lek mekur kereng-kerengan, pokok enggak ono ning zamane Nabi bid'ah, bid'ah. Lek rumuse teng zamane Nabi enggak enek bid'ah kabeh. Masih kono ya bolak-balik bid'ah. Nyun sawu zamane Nabi gak enek radio. Saiki radio ono kenek di setel ning magetan barang. Bid'ah. Zamane Nabi ora enek sahabat nafsiri Qur'ane ora enek. Apa-apa ya takon Kanjeng Nabi. Lah saiki lho nafsiri Quran. Itu ya bid'ah. Teng zaman Nabi ora enek Quran diharokati saiki. Enek ora saiki? Enek bid'ah. Teng zaman Nabi ora enek Quran diterjemahne saiki. Wis ditafsiri, wis diterjemahne, diharokati, mlebu radio. Lek mekur pokok enggak enak zamannya Nabi bin'ah, ya bin'ah kabeh. Lagi. Mula lek niku kan urusan dunya. Hadirin rahimakumullah. Napa niku? Wis pokoke tetep NU ngoten mana. Kanjeng Nabi lek maca Fatihah bismillah mboten nggih. Bismillah. Riwayat Imam Bukhari Anas ditakoni. Su'ila Anas hal an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas ditakoni tentang bacaannya Rasulullah. Qala kanat qira'atuhu maddan. Mriki ni madhab Syafi'i, mriko ndamel madhab Hambali. Madhab Syafi'i niku ndamel riwayat Ibnu Khuzaimah. Tenggene bulughul maram nggih wonten. Kana Rasulullah sallam yajharu bismillah. Rasul itu mengeraskan bacaan bismillah. Itu yang dipakai warijaluhu mausukun, para perawi-perawinya orang yang fiqah, bisa dipercaya. Mekah niku ndamel madhab Hambali. Kana lam yusmi'na bismillahirrahmanirrahim. Rasul pernah ya enggak selalu, pernah tidak memperdengarkan bacaan bismillah. Berarti dibaca siri. Lah wong ana hadis tidak memperdengarkan lalu dimaknai tidak membaca. Lah ngene lah. Yang malang enten tiang embongan, tiang kusro, engkel-engkelan model embongan, podo embongan. Tapi ini ngojo digawani di luar forum. Nyapa to jane bismillah ora oleh diwaca. Yo anu-anu walasane macam-macam. Wong jenenge wong embongan. Lek jawab ngeten. Wis, lek ngono. Bismillah ning Qur'ane diwe-we. Kabeh disuwek ya. Lah nyapa ditulis lek ora oleh diwaca. Niki tapi embongan ya, aja. Aja tinggi dalil pas nang forum. Ya rotok macuk ya. Niki telas sedulur. Kalau sambung mboten napa-napa. Sapa? Teng mriki wonten teng nyuwun. Niku lah langkung afdol kalau napa? Ketua Tanfi Diai Suge ini. Belas syukur DPR-DPR yang NO, baik yang di PDI, Golkar, PAN, PKS, barangkali ada yang NO. Niku diundangi kabeh sak urunan mutokopi. Napa? Niku sing tak omong nggih teng mriku niku. Teng mriku. Napa? Para jamaah rahimakumullah, kula sambung. Napa? Intine monggo tetep N, monggo tetep NU. Lajeng ada yang niki malih ziarah. Ziarah kubur niku menurut hadis Muslim, kana yazuru umma qabra ummi fabaka wa abka man haulahu. Kanjeng Nabi niku menziarahi kubur ibunya sendiri. Lalu Nabi mular, rombongan sahabat ngenderek mular. Dari hadis ini, satu, Nabi ngelakoni ziarah. Yang kedua, teng ziarah sampai berbes mili niku, peng namanya terharu gitu, oleh mawon. Ojo koyo askar Madinah niku, kene lagi melakukan yang ngarepe makanya menabi nangis-nangis. Haram, ya had, ruh, ya had, haram, ruh, ya had. Enggak oleh. Demek-demek pagere yo ora oleh. Jerene musyrik atau apa. Suatu saat enten ulama besar sowan teng ngene Raja Fahd, Raja Saudi sing nembe sedon. Nah, Raja Fahd niku dihadiahi Quran sampule jilitane niku kulit apa? Kulit sapi. Lek wonten sae. Kertase lek sampule nggih lek. Saking mareme Raja Fahd rajane Wahabi lho. Nerima Quran apik niku langsung diambungi. Lalu oleh kiai, oleh ulama ini diingatkan, "Raja, itu kulit sapi kok diambungi?" Kulit sapi kok diambungi? Lalu raja itu jawab, "Niat saya bukan kulit sapinya. Tapi Quran yang dibungkus di dalam kulit sapi itu." Nah, ulama itu ganti jawab, "Itu juga raja. Kalau ada umat Islam dari mana-mana, Ahlus Sunnah Jamaah, ziarah makam Nabi, demek pager." Nah, kadang ya ngambung kapak. Orang kok nyembah pager mboten. Niate krono hormat takzim terharu sing neng jerone pager niku. Lek pancen ngoten iku musyrik, semen ngambungi kulite. Ana. Kulite sapi ya musyrik, wong kulit sapi kok di ambungi. Ngoten niku kudu dijak mikir kok panjen tiyang ngoten. Lek mboten dicunyukne ngono ora. Ora dong. Terus riwayat Imam Muslim juga, kana yazuru syuhada Uhud ala roksi kulli sanatin. Nabi itu setiap akhir tahun mesti menziarahi suhada Uhud. Nang sanding gunung Uhud nilai jenengan haji. Nang enten makame Sayyidina Hamzah. Niku diziarahi Nabi setahun pisan. Langene ziarah Wali Songo jarene nama haram, musyrik. Terus teng riwayat Imam Bukhari, kana yazuru Quba, kana yazuru Baqi'il Gharqat, yazuru ahla Baqi'il Gharqat. Nabi itu setiap malam, giliran malamnya Siti Aisyah itu malam dipotong, dikorting, enggak long time, tapi hanya short time. Ngesaaken Siti Aisyah wis nunggu seminggu ngenteni giliran keng karo liyane. Seminggu to pirang dino pisan oleh giliran pisan. Ngarep-ngarep muga-muga semalam suntuk seminggu pisan. Jekethek dadak ngenteni. Iki wis jam 2 lho Aisyah. Giliran liyo. Liyo sapa maneh? Kuburan. Saben malam giliran Siti Aisyah ulama kana lailatu nabi min Aisyah yazu kana yakhruju akhir al-lail yazuru ahla baqi'il gharqat. Nabi medal keng dalem terus menziarahi makam Baqi. Niku saben malam gilirannya Siti Aisyah. Aisyah pamit ziarah yo diolehne. Ya Rasulullah, ma aqulu napa sing kula waca menawi kula kepengin ziarah kubur. Kuli moco assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat. Niku juga riwayat Imam Muslim. Jadi masalah ziarah niku Nabi ngelakoni, nyontoni, dhewe nggih nate pas bengi-bengi teng Aisyah ini berarti dhewe. Ngeto, rombongan nggih nate, lha niku ziarah kubur ibuke niku rombongan. Nabi sak rombongane nangis. Nabi ngelampai dhewean nate, rombongan nate, merintah yo nate, marai maca apa-apa yo nate. Dan itu Bukhari Muslim maupun yang lain-lain. Sampai ke Jawa Timur, perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah dihukumi haram. Dosa gede. Musyrik. Lucunya itu dalilnya, dalil hadis Bukhari salah paham bisa. Muni ning ngene dalile bolak-balik ngene. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Masjid hada wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Ora oleh lungadah toh ora oleh nyapa to lungadah barang. Kejaba menuju tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Lah ngono iku diterapne benanan. Ziarah Wali Songo haram. Dalile ora oleh lunga jatuh. Kejaba menuju tiga masjid. Kira-kira sampean sowan kono. Sowan nderek pangestu nyuwun pang arep nang ndi? Ajenge studi teng Al-Azhar Mesir. Haram lunga jatuh. Nyapa to lunga jatuh? Haram lunga jatuh kejaba. Sing aman. Teng pundi Bu? Ajeng teng Banyuwangi. Nyapa sambang besan? Haram. Haram lunga doh kejaba. Lelek hadis itu piye mesti pahami letterlek. Arep kulaan ning Australia haram. Nabi kulaan dagang ning Sam niku yo haram. Wong Timur Tengah dakwah teng Jawa ni haram. Haram lunga doh kejaba. Menuju tiga masjid. Lek amoh lho, amoh beralih dimaknain. Ya amoh, niki mumpung ana wong pondokan. Niku kalam istisnai. Kalam istisna. Istisna itu enten ilah, enten wairu, enten siwa ini lho. Mastasnatil lama tamamin yantasib. Wabak ganafyin, au kanafyinin tuhib. Idba umat tasola wangsib mang kotok. Wa antami min fihi ibdalun. Lali, Yesus itu yen. Istisna niku ada dua. ada mutasil, ada munfasil. Istisna mutasil ini ku ngarep mburi sejenis. Istisna munfasil, ngarep mburi tidak sejenis. Yang ngarep mburi sejenis, ngeten. Semua pengurus NU datang ikut pelatihan. Kecuali Zaid. Niku jenenge ngarep mburi padha menungso ni. Sejenis. Istisna mutasil. Kabeh masjid wis tak cet kabeh kejaba Masjid Baitur Rahim. Niki sing ngarep masjid sing mburi ya masjid sejenis. Niku jenenge istisna mutasil. Yang munfasil ngeten. Kabeh wedhus teko kecuali Ibrahim. Nah, ini yang jaluk diduduk tuh kalimat ini. Piye wing acarane? Wah, pedus teko kabeh. Sing ora teko sitok sapa Ibrahim. Sing ngarep niki wedhus sing mburi menung menungso. Niki jenenge istisna mungkote atau munfasil istisna mungkote. Nah, sing asli istisna niku mutasil ngarep mburi sejenis. Jawa Nabi tadi orang leh luwado-ado kejobo kepada tiga masjid. Sing buri niku masalah masjid. Lek ngono sing ngarep ya masalah masjid. Dadi kalimat niku ngeten. Ora perlu sampean luwado ne masjid-masjid ora perlu kejobo tiga masjid. Sebab nopo? Masjid endi ae regane padha. Sing regane beda mek kur masjid telu niku. Nanti kan, neng New York, nyapa jamaah duhur, mari ngono, mulih. Eling ini orang oleh. Atuh-atuh neng New York mek kor oleh 17. Lelek korek 17 neng sarangane ya oleh 17 nyapa dadak. Atuh-atuh. Nanti kan, arep neng Mesir, nyapa jamaah subuh. Mari ngono, mulih. Ngene iki ora oleh. Jamaah subuh teng Mesir ya 17, jamaah subuh teng Magetan iyo, pitulikur. Lalek podohnya nyapa dadak. Ado-ado. Orang perlu ado-ado kejobo tiga masjid. Jadi hadis niki konteksnya tentang masjid. Lalanya pokok dadak dilebar-lebar. Ini masalah konteks ziarah Wali Songo ilo. Ketemu pirang perkoro. Mana loh? Beda lek ning Masjidil Haram ning Masjid Nabawi. Ning ndi yo? Ning Masjid Nabawi. Nyapa? Jamaah zuhur. Mari ngono. Mulih. Ngoteni oleh. Sebab adoh-adoh meteko kono sumbut. Salate dilipatkan 1000 kali. Ganjaran jamaah 17 lipat 1000 berarti piro yo? 17.000 mbayar tiket 10 juta to ora apa-apa. Wong nyucuk sumbut. Ganjaran. Nanti kan, neng masjid Malang, nyapa jamaah, mari ngono mulih, nyapa ngono bareng. Nah, hadis Bukhari yang konteksnya tentang masjid, jangan dilebar-lebarkan kepada masalah di luar masjid. Sebab lek mok bawa di luar masjid, kalimat yang belakang masjid, kalimat yang belakang ziarah kubur. Niku jenenge sing arep wedhus sing mburi. Menungso jenenge istisna mungkote khilaful asli menyalahi hukum asli. Dong mboten niki. Jadi ziarah kubur oleh. Lah tapi musyrik. Sapa sing ngarani musyrik? Kula kadang gregeten, Kang. Sampeyan aja ngarani musyrik. Bolak-balik ngaji tak rungokne srak-srik. Iki ngaji opo to jane? Tak rungokne teko ado iki srak-srik. Timbang sampean ngelok-ngelok ni musrik-musrik. Ayo melok ziarah. Melok ziarah sutingen rekamen. Adakah perilaku kami yang masuk kategori musrik? Niki misale Maisan. Niki Maisan. Sunan Ampel. Sunan. Sujud-sujud teng Maisan. Enten tiang ziarah itu. Mungkin enten. Terus rekamen. Ada enggak kalimat doa yang masuk kategori syirik? Mbah Sunan Ampel, kula pun dangu njaluk teng pangeran, donga teng pangeran ngantos sakniki dereng payu-payu kula. Mulai detik niki kula kapok njaluk pangeran. Mulai sakniki kula njaluk teng jenengan Sunan Ampel. Enten tiyang ziarah ngoten. Ya panten enten. Ziarah niku wis ngoten niku salam terus lungguh sing NU yasinan tahlilan, mantun yasinan tahlilan donga. Donga ning nyadonge ya ning pangeran ora kok niki makam ngene niku ya ora. Ngene niku ya ora. Ya ngene. Sekedap. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Nggih. Anu, SMS mah. Nggih, kula kasih ngawas. Nggih. Sak mantune tahlilan, ndongane sak sumerep kula ngeten. Cara dijawakne. Ya Allah, kita sami-sami nyuwun dhateng panjenengan mugi-mugi ziarah, paosan Yasin, paosan tahlil sak pitunggale ne kalimat thayyibah panjenengan tampi. Nggih to? Lek cara diterjemahne ngoten. Nomor kali sedaya wason kala wau fadilahipun ganjaranipun kita hadiahaken jenengan sampai akan tengene fulan niku jenenge hadiah utawi kirim donga sami kalih tiang sedekah ganjarane kangge ibuke wau Bukhari Muslim sami yu wis kaji kok budal maneh iki ngajekne bapak yu sing kaji panjenengan ganjarane kangge bapak kirim donga dan jenenge niku yo hadis Bukhari Muslim. Nyapa to yu sawal-sawal kok poso? Niki nyauri posone ibu sing wingi mati. Sing poso jenengan ganjarane kangge ibu. Niki jenenge ngamal kangge wong liya. Neng kuburan, ya Allah waosan Quran Yasin kula hadiahaken kangge napa si fulan. Dalile niku wau. Nomor 3 Gusti, kelawan barokah wacanan Yasin, kelawan karomah king napa? Karomah sing jenengan paringake teng Sunan Ampel, kula nyuwun jenengan paringi jodho. Niku lho ndongane ziarah ngoten niku. Jenenge tawas tawasul. Kelawan karomah sing jenengan paringake teng Sunan Ampel. Atau lek disingkat kelawan karomai Sunan Ampel. Ya Allah, kula nyuwun jenengan paringi jodho. Njaluke teng sinten niku? Teng Gusti Allah. Syirik kah? Mboten. Wong Kanjeng Nabi yo marai ngono. Jenengan buka teng Bulughul Maram niku. Riwayat Ibnu Majah, Hakim. Enten tiang wuto ja'a ilaihi dharir. Tiang wuto sowan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ud'u Allah li an yakshifa basari. Jenengan dongake teng Gusti Allah ben mripat kula niki melek waras. Kirose Kanjeng Nabi ndonga. Apa? Ndungo dhewe wudhu mari wudhu ngadepoke blak terus ndungo ngene iki dungane donga tawas tawasul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah niki hadis niki teng Nailul Autar Imam Syaukani sing rodok mambu-mambu Wahabi lho ya diterima ya sokeh. Napa sokeh? Ya sokhi. Tapi niku Wahabi Ali ni. Lek semprul kan Wahabi. Wahabi goblok lek semprul. Wudhu. Mari ngono madhepoke blat terus ndonga ngene. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan. Tengene Gusti Allah. Kula ngadhep teng panjenengan. Tengene Gusti Allah. Binabiyi kalantaran syafaate Kanjeng Nabi. Niki jenenge tawas tawasul. Lho musyrike ni sing ndi? Kula mboten beto. Pas umroh tumbas buku kumpulan doa. Doa teng mriko teng Saudi. Lek buku mriko otomatis ya ala versi Wahabi. Tak buka teng jerone tibake akeh tawasule. Bibarokati niki, bibarokati niki, bibarokati Ibrahim Khalili langono para. Lulur. Kok wah ati ana tawasule. Niki wis insap ngenten. Wonten bukune teng omah. Tak tuku langsung iki tepak iki nek nggih bukti. Lek enten kanca-kanca ngoten niku haram tawasul. Ilo Kang. Iki kitabe golongane Halo, gila. Sampun ziarah sampun tawasul. Tawasul kalih tabaruk. Teng mriku sampun wonten. Satu riwayat Imam Tirmidzi bi isnadin sahih an Ummi Kabsyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya bertamu kepadaku. Fasyariba min fi qirbatin muallaqatin qa'iman. Keranten Umi Kabsah niku gantung kendi teng ruang tamu. Kepeksa Nabi ngunjuke sambil berdiri. Mboten diiling teng gelas, nggih langsung teng cangkeme kendi niku cucuke kendi niku. Kelek-kelek ngoten. Apa yang dilakukan Umi Kabsah niku? Faqumtu ila fiha faqata'tu. Bareng pucuke kendi dimut Kanjeng Nabi. Kenek mut-mutan di Kanjeng Nabi. Umi Kabsah ini cekekah langsung ngadek di ketok. Wa innama kata'adhu litahfadha maudi'a fami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ibtihal wa tatabarrakabih. Tiang wedok Umi Kabsah ini ku sumerep kenek mut-mutan Nabi langsung ngedok. Kepingin joko jo sampai kotor. Dan kepingin tabarruk ngalap. Barokah niki sokeh. Yang kedua riwayat Bukhari. Utiya bisarab fasariba minhu wa an yaminihi gulam wa an yasarihi asyah faqala lil gulam atadzanu li an utiya haula qala la wallah la usiru binasibi minka ahadan. Niki riwayat Bukhari. Nabi lenggah, sebelah kiri yang sepuh-sepuh, Abu Bakar dan sebagainya. Sebelah kanan, napa? Gulam, bocah cilik, jenenge Ibnu Abbas. Nabi atur runjuan, ngunjuk sidik. Terus turane niki diwehne sinten? Lek arep diwehne sing sepuh lungguh kiwa, padahal sunate gilirane nengen. Arep diwehne sing tengen bocah cilik. Akhirnya Nabi ini ngomong, cah cilik, iki jane hakmu giliranmu, sebab sampean sing neng sebelah tengen. Tapi wong sampean sik cilik, aku izin tak wehne sing tuwek dhisik yo. Napa jawabe bocah cilik? La wallah, mboten demi Allah. La usiru bi nasibi minka ahadan. Pokok lek oleh turan keng panjenengan, kula mboten purun ngalah kalih sinten mawon. Padha karo santri. Begitu ditimbali kiai kon ngrabi anake. Wis ora kah kagantian nggih ngoten mawon. Rayoan kah ngalah. Senajan ning ayu ya tetep kah ngalah. Rahatin Allah. Napa soal barokah. Riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, lama tufiya Abdullah bin Ubay ja'abnuh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah a'tini qamisaf ukafin hufi. Kanjeng Nabi, bapak kula sedo, sapa bapak ini ku? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya orang munafik. Anake wedi, bapak ku munafik kok digemuki ning kok digemuki. Lek tiyang gak kuing cepuki. Lek tiyang kuing kamu. Makane lek tiyang sepuh niku kuing anake klumut terus. Mendino kena gemuk, nanti gemuk. Kalau baleni mana? Kuatir bapaknya dikepui. Akhirnya anaknya ikhtiar piye carane bapaknya enggak kena gepuk teng alam kubur. Anaknya suan kanjeng Nabi ya Rasulullah. Aktini kami soka ukafin hufi. Jenengan paring ke pulau gamis panjenengan niku. Lo mau ke apa? Kulo damel ngafani bapak lo. Cek kenek barokai kafak napa gamise Nabi malaikat gak wani ngepuki. Lho muni lho Nabi ora kok dawuh musyrik ora. Langsung fa'atahu iya Nabi berikan gamis itu kepada si anak itu untuk mengkafani bapaknya. Niki hadis Bukhari. Hadis Bukhari Muslim mana? Lama atamira ketika Nabi Haji sampai di Mina, wa atal jamrota datang ke jumroh, wa ramaha melempar jumroh, giliran apa? Cukur dah. Terus ngomong faqala lil halah, ngomong dengan tukang cukur, hun, ketoan, sing tengen, hun, ketoan, sing kiri, mantun ngoten, fa'atahu annas. Nabi memberikan rikmo rambut niku kepada para manusia. Damel nopo rambut-rambut niku kalih para sahabat dalam riwayat Bukhari Muslim niku. Dijelaskan lebih panjang teng sarahnya juga di kitab Al-Fadhlu Shadiq karangannya Syekh Afandi. Penjelasane sahabat niku wonten sing rambutnya Kanjeng Nabi niku lek enten tiyang nyuwun tamba di terus dame nambani tiang. Keyakinan ini kabeh tekok pangeran. Lelek kabeh tekok pangeran nyapa kok rambutnya Nabi. Ya rapodo tokang rambutnya Nabi karo Abu Jahal. Kabeh tekok pangeran. Mandi barokah tekok pangeran kabeh. Tapi ya rapodo kompleks Sunan Ampel kalih kompleks Gang Doli ya rapodo. Konco-konco kadang lek kabeh toko pangeran ya gak perlu Sunan Ampel. Lho ngono. Padahal syariat tetep bedane Nabi gak padha karo Abu Jahal. Nabi Musa gak padha karo Fir'aun. Ngoten. Masjid ya ora padha karo ngoten. Nggih, ngoten niku lah pokoke. Dadi enten sing rambut damel ngobati yang sakit. Enten ugi rambut niku lek ajenge sedo sapane pesen ngeten. Lek aku mati, rambutnya Nabi slempitno ning jerone kafanku ben gak dikepuki malaikat. Dan itu merujuk pada ukasah niku. Nabi pas gerah nemen ajeng sedo pengumuman, sapa sing tau tak larani? Saiki uga maleso. Aku moh lek besok dituntut neng akhirat. Kulo Kanjeng Nabi, salahku apa? Mbiyen pas nyabet jaran tau ngenei geger kulo. Lah karomu piye? Ya saiki tak sabet gegere sampeyan. Bales. Bareng gegere Nabi dibuka, keringete wangi, kilap-kilap, putih, boten dikepuk tambah di terus didonga akan melebu swarga. Umar uduli jenengan dongane kula Kanjeng Nabi. Jereke Kanjeng Nabi sabaqaka biha ukasah. Kaset kedisian kasah njaluk donga gak mau-mau. Dong. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, gabungan tiang tiga, teng bulughul maram. Kanjeng Nabi sedo ninggal jubah. Jubah disimpen teng dalemi Aisyah. Aisyah sedo jubah disimpen Asma, adiknya Siti Aisyah. Damel napa jubah warisan niku? Fakunna nagsiluha lil mardo yustasfa biha. Lek enten wong loro njaluk tamba, jubahe Nabi niku dikum utawa dibrucuk damel nambani tiyang sakit. Niki sokeh. Gabungan tiga perawi, Abu Dawud, Muslim, Bukhari. Terakhir sing tentang tabaruk-tabaruk niku ngalap napa? Ngalap barokah. Sampeyan percaya sakaremu, gak percaya sakaremu, buka dhewe hadis. Abu Hurairah niki edan niki men, edan. Edan. Jan. Jempeh. Edan tenan. Diutus Kanjeng Nabi mbuak kotoran. Nabi bebudal. Abahir, Hurairah, tal, mrene. Buaan, gue, waduh Abu Hurairah. Terus balik mana? Wis mak buah, sampun. Nendi, teng mriki. Tapi niatnya mboten dikonsumsi. Jelas kotor, jelas najis haram. Niatnya tabar, tabaruk, ngalap barokah. Nanti. Dan berdasar itu juga dengan yang lain-lain, maka teng kitab-kitab kuning, tengene Qolyubi, teng I'ana, utai cilik-cilikan tengene Kasifatus saja, teng mriku didawahaken wayajuzu. Ngeta? Wayajuzu aklu au surbu fuduladin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajlit tabar tabarruk. Oleh nyesep nginum napa utawa mam kotorane Kanjeng Nabi untuk tujuan ngalap barokah. Jadi kula mboten patek mentolo jane nyampe nini. Tapi mbek menon jenengan pas ngaji Kasifah diprotes santri ini, piye iki najis kok. Lah pancen hadis yang ngono mah dia. Tabaruk sampun tawasul. Nah, tawasul niku ngeten. Tawasul niku mboten kok kita hamba Allah di antara Allah tengah-tengah ada wali yang mengantarai kita. Mboten. Tawasul niku mboten tawasut. Tawasul niku mboten memposisikan wali apa di tengah-tengah antara hamba dengan Gusti Allah. Mboten ngoten. Tawasul ya kaya marai Nabi lho. Ya Allah, kula nyuwun panjenengan. Kula ngadep teng panjenengan lantaran syafaate Kanjeng Nabi. Ngoten lho. Nek tawasul kelawan amal jenengan khataman Quran, poso Senin Kamis, ngumpul yatim disedakoi 100.000 terus mari ngono ndonga. Ya Allah, kelawan barokah khataman Quran, kelawan barokah dungane bocah-bocah yatim, kelawan barokah poso Senin Kamis, kula nyuwun pilkada Magetan iki saged dados. Niku njaluk teng sinten? Gusti Allah, tapi nyebut amal soleh. Niku jenenge tawasul dengan amal soleh. Nek tawasul dengan wali, kados niku wau. Tawasul dengan wali, dengan nabi niku wau. Teng bulughul maram riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Umar bin Khattab niku kanu idza tuhitu istasqa bil Abbas ammihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi ammihi al Abbas fasqina fayusqaun. Niki Bukhari enten teng bulughul maram. Ya Allah, kulor mien nate njaluk udan tawasul Kanjeng Nabi, lajeng panjenengan ugi maringi udan. Sakniki kulor njaluk udan malih Gusti, tawasul kelawan Abbas pamane Kanjeng Nabi. Jenengan paringi udan Gusti. Akhirnya kita paringi udan. Bukan kok memposisikan Abbas antara hamba dengan Allah. Ya Allah kelawan karomai Abbas. Kula nyuwun diparingi udan. Niku tawasul. Dil. Pun kirim donga sampun. Apa mang? Tawasul sampun, ziarah sampun, tabaruk sampun. Apa sing dikirim male biasa? Tahlilan iki kirim donga. Tahlilan iki enten tawasule. Terus terjawab. Sing durung terjawab meneh, nyapa dikire kok gak dhewe-dhewe. Nggih to? Dikir ora perlu gawe majelis zikir dhewe-dhewe ae. Kita melakukan itu juga karena dalil riwayat Bukhari Muslim sokeh kula waca sitok mawon innalillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna hilaqad dzikri fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha nada ba'dhum ba'dhan halummu ila hajatikum fayahuffunahum ila samai dunya titik-titik-titik. Faqala Allah usbitukum anni qad ghafartu lahum. Faqala malakun ya rabbana fihim fulan innama ja'a li hajah. Qal walahu ghafartu humul julasa la yasqa bihim jali suhum. Niki muttafaqun alaih. Disepakati Bukhari Muslim. Ngeten maknane. Gusti Allah niku duwe malaikat khusus sing tugase kon mubeng-mubeng goleki kumpulan zikir. Lek wis nemu kumpulan zikir, koncone diteluki. Rene. Fayahufunahum ditunggoi, dikepung, dikupeng sampai mari. Nek mari dikiran, sowan pangeran. Mari dilapori, Gusti Allah dawuh ngeten. Malaikatku kabeh seksenono yo. Kabeh sing teko ning majelis zikir kabeh tak ngapura dosan. Ya kurang apa penake niku lho. Bukhari Muslim. Enten malaikat sing gak trimo Gusti. Nyapa? Mengenten banser teko langsung turu. Ning mburi. Blas gak maca. Nggih. Niku enten sing duwe niat iya innama ja'li hajah, datang untuk hajat yang lain. Nagih utang teng ketua RT. Pak RT ning gak enek, nendi Pak RT? Sik tahlilan, marani ning majelis tahlilan. Ora niat tahlilan, niate nagih utang. Ngoten iki mosok di ngapura Gusti. Walahu ghafartu. Ngono iku barang ya tak ngapura. Humul qaum la yasqa bihim jalisuh. Mereka satu kaum, satu kapal. Ketika kapal itu selamat, semua yang ada di situ selamat. Imame selamat, panitiane selamat, sing moco selamat, sing doweh yo selamat. Kapal selamat, nahkoda selamat, kru selamat, penumpang resmi tuku tiket yo selamat, penumpang nunut gak tuku tiket yo selamat. Lah banser ngantuk gak maca iku gak tukuti tiket. Tapi yo selamat. Terus pundi carane memahami menurut akal? Turu-turu opisan. Lek teng majelis zikir, niki majelis apik, majelis barokah. Dan ketika barokah mudhun ya oleh kabeh. Sampeyan nyun sewu ngelepi pari. Niate ngelepi pari kodok melok ngombe. Suket-suket melok lemu. Ngene apa nggih? Nah, jan niate ngelepi pari. Sami kali ngoten niku. Jadi selamat kabeh, meji metbeh. Selamat siji, selamat kabeh. Poji pobeh, ngoten Mang. Ditampa siji, ditampa kabeh. Niki riwayat Imam Bukhari Muslim. Pun zikir majelis zikir enek dalile. Diwaca banter nggih wau enten dalile, mantun salat wau. Dikirimne wong mati nggih wonten dalile ziarah ya wonten dalile teng tahlil enten tawasule nggih wonten dalile apa maneh sing takokne Kang lha iku mari tahlilan kok rawon barang apa enek dalile mari tahlilan mangan rawon walah-alah wong masalah donya ya di takokne lek donya ini antum a'lamu bi umuri dunyakum sampeyan seluweh ngerti urusan donyamu. Quran ya dawuh lek soal mangane kang mangan ngombe tapi aja mentekne aja akeh ngesakne sing mburi ora ora kebagian kulu wasrabu wala tusrifu mangan ngombe tapi aja pol-polan jaga akeh engko kena asam aurat. Kena asam urat. Nyun sewu. Kula kadang-kadang niki haji napa umroh niki terkadang enten trek bagi-bagi panganan. Niku munine enggak mesti. Enten sing muni ngeten. Sabilillah, sabilillah. Enten dah. Enten sing muni halal, halal. Halal, ya halal. Enten sing enten malih. Sedekah mayit, sedekah mayit. Jadi roti dibungkus plastik, enten iwak pitik rodok gedhe ngoten, enten buahe bungkusan. Tekon duwe truk ning sedekah mayit, sedekah mayit. Pikir kula, enek slametan dhewe ngono tae kok. Selametan iku napa? Selametan iki jeneng Jawa, asline ngono sedako. Tapi wong Jawa iku keping nang ndi-ndi papan nggawa empan sing pantes. Rupa nggawa rega, papan ya nggawa empan, ngoten. Anake payu rabi mantu sedako niku wong Jawa ngarani walimah utawi apa lek ngarani resep, resepsi. Anake lulus ujian, keterima PNS, sedako jenenge syukuran. Bapak e mati sedekah jenenge syukuran. Ayo. Pantes ora? Nyapa kang rame-rame syukuran nih. Syukuran apa wingi bapak kula mati. Pantes ora? Lek sedekah kangge mayit dalile mau Bukhari Muslim mau. Oleh ganjaran para mayite. Oh, oleh dalile niku. Saiki soal jendeng. Sing pantes dijenengi apa? Syukuran? Ora pantes. Resepsi? Ora pantes. Pesta? Ora pantes. Nah, kene apa kiai-kiai kok ngarani ngoten niku selametan. Ngeten para rawuh. Doa salat mayit takbir keempat. Itu mengisyaratkan pasca kematian orang itu jangan-jangan kono opo-opo. Ngene. Makane dungane ngene, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Nggih, Madan. Ya Allah, jangan kau halangi gandarane mayit iki. Maksude tekakno ngono lho. Lah kadang imame rada goblok. Imame punya pendapat enggak teko, tapi lisane ngucap tekakno. Iya lho ngene. Lisane karo mriki ra padha. Pancen gak roh artine. Kresok kon jelek. Kalimate lho munine la tahrimna ajrahu. Pun ngalang-alangi ganjarane mayit. Aja dialang-alangi, lancarno ngono lho. Tekakno. Dadak pendapate ndak teko ngene iki piye to? La tahrimna ajrahu. Mudah cerdas dalam ngene. Mudah cerdas mboten. Wala tasinna ba'dahu. Jangan kau fitnah kami, jangan kau beri musibah kami setelah kematian. Kadang kiye sepuh sedo, anak-anak gus-guse kata terus enggak siap memegang itu, akhirnya pecah. Lah pondok enten ya, pondoke murat marit. Terus nyun sewu abahe suke sedo anake royoan. Parisa manten apa ini judul si nom sedo perawan ni si kok perawan apa rondo ni rondo tel tel si nom Wahire ansor-ansor tukaran royoan. Royoan rondo teles niku wau. Banser. Lho mosok suriah royoan yo ora apa. Alah. Wala taftinna ba'dahu. Jangan kau fitnah kami, jangan kau beri musibah petaka kami setelah kematian fulan ini. Doa ini memberi isyarat, jangan-jangan setelah fulan mati engko geon apa-apa. Apa salahe sedekah sing ganjarane diniatne kangge mayit menurut hadis Bukhari Muslim sekaligus ngeras-ngerus njaluk selamat. Wong jangan-jangan ono apa-apa kan ngoten lho. Nah, itu juga disesuaikan dengan hadis satunya, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah sama nolak bala. Lek wis ketolak balake jenenge slamet. Ngoten. Terus wong Jawa ngarani sedekah ben diparingi slamet. Jenenge slametan. Sampeyan enggak setuju istilah slametan ora apa-apa. Tapi lakonono krono ini hadis Bukhari Muslim. Tetap lakoni acara apa iki? Acara kene jenenge ngono ae. Sing penting ngelakoni dalil ngono. Aman wis. Priyo ngono ae timbang gegeran jeneng. Utowo lek enggak setuju karo istilah selametan. Acara apa iki? Acara cilokoan. Acara cilokoan. Kaya bis cilokon. Kulo kadang guyoni kanca-kanca di ganti jenenge sumber selamat. Tapi tetep tabrakan. Enten jenenge sumber bencana. Kok sumber bencana? Sumber kencana, kok sumber bencana. Para rawuh, iki napa sedekah untuk mayit. Oleh ora susah-susah sedekah. Kadang tiyang ning ngene. Piye to wong NU wis kepaten bapak susah sik. Selamat muda susah. Jadi tradisi selamatan ini nyusah ke wong wis. Susah. Dan itu tidak boleh. Nyun sewu. Yang clear. Yang objektif. Ojo fanatik. Jangan subjektif. Quran menyuruh kita. Sedekah infak itu ora pas seneng tok. Masih pas melarat lho ya tetap dikongkon. Sedekah infak. Yungfiquna fissarra'i wadbarra'i. Gimana? Tetap infak ngetokne bondo sedekah fisarok nalika seneng wadorok lan nalika melarat susah oleh ae anak payu rabi sedekah oleh anak mati sedekah yo oleh seneng sedekah melarat sedekah nglakoni Quran salah piye ta lha iku wis susah mundak susah mboten kulo piyambak misale ngoten sedekah enggak enek sing mangan tambah loro ati utawa berkatku ditampa mari ngono ning kene dibuak ning kali tersinggung tersungging mboten trimane dheweke najis trimane dheweke makhluk haram mboten terus lek teng Malang misale ketua muslimat mati utawa ketua fatayat mati. Sak kampungi langsung sakal nggawa beras. Nggawa gula. Mriki enten ngoten mboten? Beto mi, beto bihun, beto ndok. Enten sing beto duwe. Lah niki ditelok sing mati. Lek sing mati ketua NU cabang kados Pak Irfaudin ngenten iki. Insyaallah nglumpuke berasi enten enten 40 kebol. Nggih to? Sing mati ketua takmir, ketua ranting. Iki berase nok 20 kebo. Gulane 5 kebo. Mi dan yang lain-lain plus enten duit-duit niku wau. Lha terus sing paling apik diapakne niki? Kalau ngeten masalah. Pilihan pertama oleh beras 50 kebo. Alhamdulillah, bapak mati rezeki. Iki sak bulone, sak berase kabeh tak dol insyaallah payu 10 juta. Kenek tak kira rabi maneh. Bojone Fatayat mati, alhamdulillah tibake duwe bojo Fatayat yang ngrejekani. Bojoku mati 50 kebo kumpul. Alhamdulillah kenek tak kira rabi. Pilihan pertama didol. Jawaban karo atimu. Jangan dengan muring-muring. Panteskah? Atrimu nimu atimu nrimo bor. Oh. Praseket sakilo didol. Alhamdulillah rezeki. Mboten pantes. Wong kampung yang gunem. Ngeta? Piye to? Piye to? Pilihan nomor 2 dipangan dhewe. Seket kebo dipangan dhewe. Telas mboten? Ya ora ngentekne. Suwe-suwe sing keri nonolen buduken mukan mubadir. Takdir ya tambah dadi koncone setan. Ikhwanas jati. Pilihan ketiga disedakohne. Kira-kira sing pundi? Ah, ngomong ya dak rapet. Jadi orang repoti sing kepaten, beras yo teko masyarakat, duit sing pinggir tuku bumbu yo teko masyarakat, mari ngono masyarakat padha ngumpul yo ora ngemis. Ora ngemis, ndongane bapakmu. Mari ngono mawae sego sakarepmu, gak mawae cek kebacute wong beras yo akeh. Deal mboten iki. Deal. Terus ngeten, enten sing ngene. Iku masyaallah den nyusah-nyusane wong. Napa? Wis susah munda? Susah. Ngeten. Lek cara wong NU karo wong liyane NU ni beda. Wong NU, nyapa to Kang? Bapak mati tambah mbeleh sapi ngene. Piye to ngene? Mboten syukuran, mboten. Mboten. Niku lek wong Jawa ngarani selama sepisan sapi ora melok ngarit nih, iku sing ngarine bapak. Nyapa medit-medit. Engkari nrimo warisane medit-medit. Nggih. Lha nggih. Ngeten lho, lek cara wong NU, lek sing mboten NU, mboten gelem mbeleh sapi. Lek wong NU gelem mbeleh sapi. Apa enggak mundak susah kang ora? Ikhlas, yo ikhlas. Lah kok ngono? Lah iya, wong menurut syariat Islam, bapak mati dikongkon ikhlas, ibu mati dikongkon ikhlas. Lah lek kelangan bapak ikhlas, apa maneh nek karo kelangan sapi? Luweh ikhlas. Lah gek regane sapi piro lho? Aku lho kelangan ibu lho dikongkon ikhlas, grundel ora oleh. Kelangan bojo lho dikongkon ikhlas. Apa mana mek kur kelangan pedet ngene. Alis. Kecil. Luweh ikhlas. Nek mboten NU. Mboten ngoten. Nggak dibelakang. Ka ikhlas. Lah bapakmu mati. Ikhlas. Ibu mati. Ikhlas. Sapi mati. Ka ikhlas. Jadi kira-kira larang sapi nih timbang. Nama. Kira-kira lah, larang sapi ini timbang bapak. Sing aneh-aneh ini warisan Arab untuk gak ini. Mo, kayak ini model dia. Amal dewe-dewe, raiso. Lek amal dewe-dewe, pas kulo pak mudine sing bagi waris, wong gak nah lili bapaknya gak tak bagi warisan. Lek kulo pak mudine. Apa? Amal dewe-dewe. Amal dewe-dewe dia tau pak mudin. Omai sing bangun sapa? Bapakmu to? Nggih. Karo ibumu to? Nggih. Sampeyan melok bangun? Mboten. Melok nyambut gawe? Mboten. Melok nyetok apa? Nyekel cetok? Mboten. Melok ngudek luluh? Mboten. Niku full omai amale bapak kula. Hasil kerja bapak ibu saya. duduk hasil kerjamu toh mboten. Amal dhewe-dhewe. Sampeyan tidak bisa memiliki rumah ini karena bukan amalmu. Ini amale bapakmu. Lek ngene iki amale wong liya oleh. Bulet-bulet elean ngoten cara mal. Nakal. Nakal. Pun tahlil beres, istighosah yo beres. Sekarang masalah bacaan mawon, kula plenco-plenco. Lek bacaan Quran enggak ada masalah. Nggih toh? Bacaan yang lain-lain. Satu, afdalu dzikri la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Riwayat Imam Abu Dawud bi isnadin sahih. Yang kedua, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir hayat ucap la ilaha illallah mesti swargane. Berikutnya, ben mati iso ngucap la ilaha illallah arep mati dikengken nuntun maca la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nyapa wong NU bolak-balik maca la ilaha illallah? Kok pengake? Pancen ana perintah maca pengake. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ngeten, ala innal iman fi qulubikum la yakhlaqu kama yakhlaqu saubu ahadikum. Fajaddidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana qal aksiru min qawli la ilaha illallah. Iman nang atimu suwe-suwe yo rusak. Kok klambise mok nggih kena panas kena udan suwe-suwe yo rusak dredet. Makane to sing sering-sering memperbaharui iman. Piye carane Nabi? Akeh-akeh maca la ilaha illallah. Niki riwayat Ahmad bin Hanbal bi sanadin hasan. Terakhir tentang la ilaha illallah ni Bukhari mesti sokeh. Mesti sokeh. Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Sungguh Allah haramkan orang NU masuk neraka. Lah, diomongi tak? Inna Allah setuni Allah harama mengharamkan alam nari masuk neraka. Mangkola la ilaha illallah. Wong sing moco. La ilaha illallah. Siapa sing sergap moco? Makanya terjemah ini. Terjemah rotok menggok didik. Allah haramkan orang NU masuk neraka. Sebab sering moco. La ilaha illallah. Sokeh, sokeh Bukhari. Niku pilihan la ilaha illallah. Nyapa wong NU maca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu juga Bukhari. Munine kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Niku ya sokeh Bukhari. Ya pawong NU dadak maca subhanallah alhamdulillah kadang ping 100 barang itu juga riwayat Bukhari maca niku ping 100 kabeh dosane di ngapura. Terus ayat-ayat pilihan niku teng tahlile sing diwaca Fatihah. Terus kul huwallah, terus Falak, Nas, Alif, Lam, Mim, akhir Baqarah lillahi ma fis. Niki yo pancen nurut dalil yang ngoten niku. Nurut dalil riwayat Imam Tabrani juz 19. Juz pinten? Juz akeh. Juz 19. Muni ning ngeten. Ya bunayya, idza ana mitu fa'alhidni wa idza wada'tani filah di faqul bismillah wa ala millati rasulillah. Summa sunna alayya turabashannan, summa qra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Ngeten. Nah, besok lek aku mati gawekno liang lahat. Yang lahat ngeten lho. Diduduk mesor. Lek wis kira-kira sak meter setengah sing sisih kulon mriki dirong. Mengke mayit niki di selobokkan ngeten. Baru ditutup. Napa? Ngelanda. Nah jadi sunai ngoten iku nurut Nabi. Napa fadilai? Satu, mbok menawa tanah ini pasti tekik-tek ini. sing ngubur iku banser limo lemu-lemu itu. Nah. Ini enggak ambro. Nek mayite mek kodeleh ngisor teng pojok terus kayune miring. Ngira. Niki mengke diitek-itek banser lemu-lemu. Kayune jeplok, gurung dikepuk malaikat wis wis mencret-mencret niku. Ping loro hikmahe male. Mbok menawa sing dikubur iki ibumu, maratuamu, abahmu, kiaimu. Nek murite santrine ngubur ngidek-idek ning dhuwure pas lho. Kan ya ora patek duwe adab lho. Pergi, tak idek-idek sampeyan iki. Ya. Tapi lek dislobokne anu kan mboten teng dhuwure pas ta. Sisihe. Lah niku lho hikmahe ngoten iki. Makane mbek menawa jenengan nyun sewu, ah niki usul mumpung ketua NU ne sugih. Jenengan tumbas tanah pura-pura ning Gunung Dyono, sak hektar. Wakaf kepada NU, makam khusus keluarga dan para kiai-kiai serta pengurus NU. Nggih. Oh, enggak masalah niku. Niki pengen selamat. Terus besok enten sesepuh meriki, sesepuh Madiun, sedo, si panitia atau pengurus makam yang satu hektar itu segera menghubungi anaknya. Disuwun, kados Kusmi lho. Mayite wong top-top, Bahasin Yusuf, Yamat Sitik, dijaluk di makam ini. Tambak kok no, sandingi Kusmi. Dan jenengan ngoten, enten kiai sepuh, alim, sedo, enggak menghubungi anaknya. Menawi pareng, kula siapakan makam teng mereka. Teng sandinge sing wakaf niku. Jadi kiai top wali lah. Kayak Gus Dur ngoten niku. Bolak balik diziarahi. Senajan santri niate menziarahi kiai niki. Krono sing ketua NU niku di makam neng sandinge niku. Ya oleh dong. Nah ngoten. Jadi aja mikir donya tok mikir kuburan barang. Nyumrambahi ngene. Wali-wali songo cerdas, dakwahi mboten namung dakwah tok. Sak makame barang disiapkan untuk dia dan murid-muridnya. Dan ralat untuk sebagian kanca di luar NU enggak usah tak sebut jenenge. Orang Ngawi yang sempat pernah ikut itu dan sekarang sudah keluar. Niku sebagian melaporkan ngeten. Tapi mboh tenan mboh ora kula mboten ngerti. Terus lek ngubur mayite diuncalane. Nggih. Dan karena ada beberapa kasus itu akhirnya beberapa orang awam keluar. Gah ngoten. Nggih mboten namung LDI itu diuncalane. Hadisnya tidak berbunyi diuncalane. Hadisnya berbunyi fa idza wada'tani fi lahdi. Nek sampean nyeleh jasadku mayat kuning yang lain. Jenenge nyeleh kan ngene lek model doncane basa rote duduk wadok ta. Tapi alqaita. Toroh ta. Fa idza alqaitani nek sampean ngoncalke ngono. Wong hadise muni wadok ta. Prakteke doncane sunnah sunnah sunnah. Kalau yang lahat lek nyeleh jasadku karo maca bismillah wa ala millati rasulillah summa sunna alaiya turabasanan mari ngono uruken sing padet dite-dite ngene pun bener ben gak didudah nah satu gala satu gala terus nah sing penting NU terakhir summa qra inda ra'si bi fatihatil baqarah wa khatimatiha. Mari ngubur aja kesusu mule le, aja kesusu mule. Maca alif lam mim kawitane Baqarah sampai napa wa ulaika humul muflihun disambung akhir Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sak pitunggalane niku. Lah talqin barang niku, talqin iki dalile akeh. Sampeyan tak dudohi dalil sing ketok-ketok king Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis buku Ahkamu Tamannil Maut. Ahkamu Tamannil Maut. Karangannya pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab. Halaman 19. Dicatat, lek perlu dieling-eling. Halaman 19. Nabi dawuh riwayat Imam Tabrani. Riwayat Imam Tabrani. Ida Jawa mawon, nek sampean wis mari mendem mayit, hendaklah ada seorang yang di situ, terus di depan jenazah itu ngomong begini, ya fulan, koyok tiang, nama, nakin. Itu dicantumkan oleh pendiri Wahabi dalam bukunya Ahkamu Tamannil Maut, riwayat Imam Tabrani, halaman 19. Krungu para mayite. Untuk menuju ke kesimpulan talqin niku, si Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi itu pada halaman 15 menukil hadis Bukhari. Selesai perang Badar, Nabi nyelui wong-wong sing wis mari dikubur. Ya fulan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo. Fulan. Apa janji ini pengiran wis mok rasakne wis mok temu saiki. Janji ganjaran lho. Terus Umar niki protes. Ya Rasulullah, atuna fi ajsadan la arwaha fiha. Piye to sampeyan niku jasad yang sudah tak bernyawa kok diceluki? Apa krungu? Ini hadis Bukhari yang niki. Halaman 15 buku tadi. Nabi jawab, ya Umar, lasta bi asma'a lima aqulu minhum. Umar, najan sampean seurip, engkau tidak lebih mendengar daripada mereka yang sudah mati. Hadis Bukhari juga, tiang ni kulek dikubur, koncone podomu, mulih, hatta innahu layasma'u qur'ani alihim. Mayit sing ditinggal koncone mulai krungu suarane sandal. Niki juga riwayat Imam Bukhari. Nelongso koncone padha mulai. Makane diperintah tunggu ana sik. Cek gak nemen-nemen nelongso diwacane napa-napa khataman Quran baru nanti pulang. Ngeten. Niku mayit iki krungu nurut hadis Bukhari Muslim krungu suarane sandal. Enggak percaya mati ya to wis ten. Lah karo hadis sahih ora percaya ya buktekno dhewe ta. Mati ya. Mengke lek wis kancane padha mulih kabeh, fa'at adahul malakan, dilungguhke karo malaikat loro terus ditakon-takoni tentang salat. Ya apa sampean kenal karo sing jeneng Muhammad? Wong mukmin. Wong kenal niku nabi kula, panutan kula, rasul kula. Slamet kono, mlebu swarga. Sing kafir munafik kenal karo sing jeneng Muhammad fa darabahul malaku darbatan baina udunaihi mriki tengkuknya hatta ikhtalafat adla'u krana gak iso jawab takoni salat salat ora iso takoni sapa nabine ora iso cepuk pisan sampe lunge morat mari kula cak dengar Ramadan nerima tahlilan. Ini kita ceramah nih hadis Bukhari. Dada enten jamaah tahlili leres ustaz ini. Bahwa di sana ada kenyataan belum murat marit ini leres. Sumber pekeng udi. Kulo ini tukang duduk kuburan. Jadi lek teng kutho Malang ini kubur padat. Lek enten tiang mati. Kubur sing lawas digali terus dibelai mayit anyar. Pengalaman duduk bolak-balik niku. Sing sik utuh wonten ya. Berarti enggak kena gepuk las. Puluhan tahun ya tetep utuh. Sing karek kerongko tapi kerongkone utuh mlujur ngalor. Ngeten. Ngeten ya wonten. Ya wis, wis maklum lah. Dagingnya dadi lemah tapi tetep jujur kerongkone. Enggak murat marit. Ya gak kena gepuk. Tapi tiroset yang enggak sehat ni. Saya ngoteni ni wanter ustaz. Tengkorak itu pindah teng beriki, tulang teng beriki. Ngoteni tiroset wanter. Wes kak, nama? Wes berserakan wanter. Enten, teng beriki enten, beten. Pertanyaannya, tengkorak pindah dewe dah. Beten dah? Diusungi semut? Ya rais. Nah, saya yakin hadis Bukhari Muslim itu ada benarnya. kepok malaikat telunge murat mari. Makane lah. Nek nyetel lagu nyetel sing Ida Laila ngono lho. Ngene. Dihimpit bumi, ngene Mbak. Dan dibakar api, itulah balasan. Ngoten iki lho. Wong biyen iki nyanyine api-api dijebukne teko hadis ngono. Saiki nyanyine gak karu-karuan pun tradisi talqin oke. Tradisi tahlil ning kuburan wis beres. Yang terakhir para rawuh tentang keen tentang keenoan. Napa kok nderek Imam Hanafi? Napa kok nderek Imam Syafi'i? Napa kok nderek Imam Maliki madhab 4? Kita niku lek nderek Imam madhab 4 sak donya ngarani wong papat iki ahli sunnah jamaah. Enggak ada sejarah yang mengatakan Imam Hanafi Syiah, Imam Hanafi Khawarij, ngoten. Jadi ulama Imam madhab 4 itu semua umat Islam bersepakat itu ahlu sunnah wal jamaah. Lek jenengan boten derek di antara madhab 4 itu, misalnya derek Ibnu Taimiyah, mungkin dia ngaku ahlu sunnah, tapi umat Islam enggak sepakat bahwa dia itu ahlu sunnah wal jamaah. Ngeten. Jenengan misalnya derek Muhammad Abduh, atau derek Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, atau derek HT Hizbut Tahrir Syekh Taqiyuddin An-Nab Hani. Mungkin mereka atau dia ngaku ahlu sunnah. Tapi sampai sekarang enggak ada kesepakatan umat Islam bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nab Hani pendiri HT itu ahlus sunnah jamaah. Senyampang ada ulama yang padang dan mereka jelas sak donya ngaran ahlus sunnah jamaah. Nyapa golek sing remeng-remeng. Saya tidak bermaksud menyalahkan mereka. Jadi lek anak sing padang nyapa golek sing peteng ngono lho. Yo orang ngarani peteng ya. Pedah niku lek merek Honda jelas kualitasnya sak muni. Yamaha Suzuki jelas kualitasnya sak muni. Tapi lek mesale tuku sepeda produksi no sing gak ono mereke. Yo aku enggak ngarani gampang pecah. Yo enggak ngarani gampang rusak, enggak ngarani kepiar. Tapi lek enek sing mereke jelas gek regane padha, wis teruji bertahun-tahun, terbukti lah nyapo kok dadak. Coba-coba, wong untuk anak kok. Nek minyak caplang untuk anak kok coba-coba. Niki alasan NO tanpa bermaksud menyesatkan orang lain, halah enggak mau bersepekulasi. Golek produk yang mereknya jelas mawon. Satu. Sing nomor loro, Imam-imam madhab 4 itu sanate padang. Sanate silsilah keguruan itu lho. Contoh, misale Imam Malik lah. Imam Malik niku ulama madhab, Imam madhab. Murid dari siapa? Imam Malik itu tabi'i tabi'in. Gurunya Imam Malik itu antara lain Ikrimah, Mujahid, Ibnu Mas'ud, Hasan Al-Basri. Imam Malik niku tabi'i tabi'in, gurunya tabi'in. Lah tabi'in itu punya guru namanya sahabat. Sahabat itu punya guru Kanjeng Nabi. Jadi lek kita nderek salah satu dari mazhab 4 itu, King Kanjeng Nabi ini kita dek. Imam Malik, tabi'in, sahabat, Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi imam, sahabat sof pertama, tabi'in sof. Kedua, Imam Malik, sof ketiga. Jadi, nyawang imam ini sik rodok ketoro. Merem-merem titik ini sik rodok ketoro. Lek sampean manut imam madhab semprul, muncul hari-hari ini, itu ibarat berdiri sof nomor 2000 kan. Apa bisa orang berdiri di sof nomor 2000 mengeklaim lebih tahu piye ruku imam, lebih tahu piye sujud imam dibanding yang berdiri di sof. Ora iso. Jadi derek ahlu sunnah, derek imam madhab niku sanate padhang. Apa? Jelas urut-urutane sik cedhek. Terus dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i kepada kita, itu ilmu lewat dua jalur. Pertama jalur tulisan, dilalah beliau-beliau itu orang top, bukan hanya berfatwa ceramah, tapi juga menulis. Kita sendiri dapat ilmunya Imam Syafi'i, itu dari guru yang kiai yang kebetulan bermadzhab Syafi'i. Kalau saya ragu, jangan-jangan kiai saya ngapusi, enggak kodok karo Imam Syafi'i. Kita masih bisa ngecek buku Al-Um langsung karangane Imam Syafi'i. Barangkali cetakan Al-Um ada yang palsu, kita ngecek dari kiai secara lisan. Jadi ilmu Imam Syafi'i sampai pada kita lewat jalur buku tulisan Imam Syafi'i sendiri dan lewat jalur guru-guru-guru-guru sampai kepada kita. Niku. Nah, menawi di luar ahlu sunnah wal jamaah, Syiah misal, Syiah mengeklaim dari Imam Ali. Okelah, Ali dari Kanjeng Nabi jelas. Tapi Ali ini mboten ngarang buku. Ali mboten nulis buku. Buku orang-orang Syiah itu ditulis Al-Kufi, kitab Al-Kafi dulu. Ditulis ulama-ulama jauh ratusan tahun setelah Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi andai diklaim ini pendapatnya Ali, ingin iki sholat model Ali bin Abi Thalib, enggak ada pembanding. Niku jerene gurumu, tapi apa ada bukti tulisan Ali bin Abi Thalib sendiri bahwa carane sujud ini niku? Dong nih. Nomor tiga, kenapa harus ahlu sunnah wal jamaah? Lek hadisnya pun niku. Ya, besok pecah dari 70 telu sing selamat siji ahlu sunnah wal jamaah. Untuk konteks keindonesiaan, ahlu sunnah jamaah niku wis enek kat biyen sak durunge merdeka. Ahlu sunnah wal jamaah melok berjuang. Kiai-kiai NU akeh sing mati. Ahlu sunnah wal jamaah itu asli produk Indonesia. Model beragama koyok ngeten iki, paham koyok ngeten iki, cara obat dosis Indonesia ya sak. Sak meniki dosis e, dikurangi enggak kenek ditambah yo. Ora kenek. Ngeten iki asli produk Indonesia. Sementara aliran sekarang enten sing produk Afghanistan. JI. Napa? Jamaah Islam. Enten sing produk Yordania. Hati, niku imamnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu Yordania. Enten sing produk Mesir, Mesir yang keras. IM, Ikhwanul Muslimin. Ada yang produk Saudi, Wahabi yang sekarang Salafi dengan berbagai macam bendera. Mereka-mereka itu anyar, luar negeri, asing, enggak melok memerdekakan Indonesia. Enggak melok berjuang. Makanya kadang-kadang dakwah saya naik dhewe. Indonesia pecah, yo ben. Perang saudara, yo ben. Aku enggak melok. Enggak melok berjuang. Dan nyun sewu, saapi-api jahitan kelambi. Itu kalau dijahit oleh orang asing yang enggak tahu ukurane badane wong Indonesia, yo enggak mesti cocok loh ning kene. Kadang kecilian, kadang gegeden. Sing paling penak iki wong Indonesia yo gawe jahitane. Enten sing haji, enten ta? Teng mriko kan wong Indonesia menu Indonesia nggih. Enten napa? Rawon enten sembarang. Tapi yo tetep ora padha karo Magetan. Tetep ora padha, jenenge padha. Padha baksone, padha rawone, padha gulene, tapi rasane Rabat, itulah produk luar negeri. Ahlu sunnah NU itu asli produk dalam negeri. Jadi oleh ulama-ulama, wis diukur dosisnya. dakwah ning kampung padha durung salat, dicak tahlilan ae, dicak ngene. Nyatane suwe-suwe ya gelem salat dadi kampung ijo. Sing biyen-biyen maune si abangan. Dan nyuwun sewu, sak sumerkuro durung wonten kampung dadi santri gara-gara model FPI. Nyuwun sewu mbok ono sing enten sing SP. Apa ono? Niki wong wedok ayu perawan. Karepku ben seneng kali kula. Terus tak taboki. Seneng merah. Apa iso? Lek lemah lembut, ngono iso. Yang ngono. Terus dikirimi pulsa. Nggih ta? Wong kula tiyang Blitar pas panen rambutan sowan teng tiyang sepuhe perawan niku gawane rambutan rong kerenjang. Sak semute ngawur. Suudon iki. Lah NU niku teng tiyang awam sing si awam niku dilus-lus ngoten-ngoten niku. Disayang-sayang suwe-suwe to wong lara disuwuk, gak payu rabi ya di golekne bojo. Terus ae ibuke mati ya didongakne. Ngoten niku telaten teng kampung kiai, suwe-suwe akeh wong salat. Dan nyatane ngoten. Rumah saku durung usum. Pake torikoh demo, langsung salat e durung usum. Yang kadang-kadang kanca-kanca demo ya lucu. Ceramah haram zikir bersuara keras. Tapi bareng demo zikir bersuara keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jere enggak oleh zikir banter. Tiba-tiba zikir banter bareng desa.